Gak usah ditanya, mana suaminya gak ikut, jadi gak enak. Dia kan pengen, tapi dah belum ada jodohnya. Jangan segala ditanya. Bahkan saum Senin Kemis juga jangan ditanya. Lagi saum ya, itu nyilakain orang. Akibatnya yang tadinya ikhlas jadi, iya, insya Allah. Sebetulnya bukan Senin Kemis, tapi saum Daud. Saya sudah 5 tahun saum Daud. Jadi rusak pahalanya. Saudara sih yang ngacauin. Gak usah ditanya, nyuguhin, masukuhin aja, benar? Jaga, jangan ngerusak amal ibadah orang lain.